tak mengerti melihat kehidupan ini. Mengapa si kecil yang tak berdosa harus jadi korban angkara murka? Mengapa si kecil yang tak berdosa harus menerima beban derita? Sungguh tersayat rasa hati melihat kekejaman ini. Mengapa oh Tuhan Engkau biarkan tangan-tangan hitam mencemar sutra? Mengapa oh Tuhan Engkau biarkan hamba-hamba setan menyakitinya?